Mohon perhatian, pintu ruangan diskotik telah dibuka. Bagi para pengunjung yang telah memiliki kartu, dipersilakan untuk memasuki ruangan diskotik. bos. Angpaunya dong. Here we go.